sampai di mana? 277. قال المؤلف حفظه الله تعالى الاختلاف على راو في لفظة من ألفاظ الحديث. اختلاف على راو perselisihan atas seorang rawi tentang lafaz dari lafaz-lafaz hadis. Ayyaru ka'ayyarwiyahu jama'atu min at-thiqat an rawi. Ay ka'ayyarwihi jama'atun an at-thiqat an rawi. Seperti diriwayatkan oleh jama'ah, yani para rawi, minat siqat dari orang-orang terpercaya, an rawin dari seorang rawi. Fayakhtalifu alaihi fi lafzatin min alfadil hadis. Maka orang pun berselisih tentang orang ini pada lafad dari lafad-lafad hadis. Fayarwihi ahaduhum bilafad. Maka salah seorang di antara mereka meriwayatkannya dengan lafad. Wa yukhalifu ghairuhu fi lafdin aw harfin. Kemudian diselisihi oleh yang lainnya dalam masalah lafaz atau huruf. Misalu dalika, contohnya. Ma akhrajahu Imam Ahmad min tarikhi Aban al-Attar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalan Aban al-Attar. Wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai min tariqi Sa'id bin Abi Arubah. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi dan Nasai dari jalan Sa'id bin Abi Arubah. Ini dua jalan, barakallahu fiik. Kilahuma an Qatadah. Dua orang ini meriwayatkannya dari Abu Qatadah. Dari Qatadah apa? Aban al-Attar dengan siapa? Sa'id bin Abi Arubah. Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu marfu'ah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu secara marfu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawm musabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Kullu gulamin marhunatun bi aqiqatihi, semua anak tergadai dengan akikahnya. Tergadai di sini marhuna, tapi bukan berarti dia ngutang. Tapi kata para ulama, fatahu khairun katsir, luput dari dia kebaikan yang banyak kalau anak itu tidak diakikahi. Barakallahu fiikum. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Dan itu tentunya tanggung jawab orang tua. Jika sekiranya tentunya orang tua tidak mampu, maka orang itu boleh nantinya ketika dewasa mengakikahi dirinya sendiri. Barakallahu fiikum. Tuzbahu anhu yawmu sabi'ihi, disembelihkan untuk anak yang baru lahir di hari ketujuhnya. Di hari ketujuhnya. Wa yuhlaq, dan dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberi nama. Diberi nama dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang dia bangga dengan nama itu. Barakallahu fiikum. Jangan asal ngasih nama. Sebagian orang asal ngasih nama, entah artinya apa-apa, wallahu alam pokoknya. Apa yang ada dalam Al-Quran, ternyata dia dapat dalam Al-Quran Maisir. Dinamakanlah anaknya Maisir, ternyata Maisir artinya judi. Dinamakanlah anaknya Mujrim. Ternyata artinya apa? Pendosa. Barakallahu fiikum. Alhasil barakallahu fiikum, tidak sembarang barakallahu fiikum kita beri nama untuk anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan merubah nama-nama sahabatnya dengan nama-nama yang lebih bagus. Ketika seorang ditanya masmuk, kata sahabat itu, ismi Asram. Kata Rasul, bal anta Zur'ah. Siapa namamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, nama saya sesuatu yang telah dipanen. artinya begitu. Kata Rasulullah, bahkan engkau adalah sesuatu yang tumbuh, yang indah, yang menyenangkan. Barakallahu alaikum. Subhanallah. Nama memiliki arti, barakallahu fiikum. Jadi jangan sembarang memberi nama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul asma ilallah Abdurrahman wa Abdullah. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah dan Abdurrahman. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasammau bismi, hendaknya kalian memberi nama dengan namaku Muhammad. Barakallahu. Dengan nama-nama orang-orang saleh. Baik, dengan nama-nama orang saleh. Nama-nama para nabi. Baik, sehingga dia bangga dengan nama itu. Qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'su wa yudma. Ah, pembahasan di sini wa yudma. Paham barakallahu. Qala Abu Daud wa hadha wahmun min Hammam. Wa yudma. Kesalahan ini dari Hammam. Coba dari jalan mana ini? Barakallahu fikum. Dari Hamtaib. Wa yudma qala Abu Daud khulifa fi hadzal kalami wa huwa wahmun min Hammam wa inma qalu yusamma fa qala Hammam yudamma. Barakallahu fikum. Coba perhatikan kan dua sanad ini, barakallahu bikum. Satu di atas sana, Sa'id bin Abi Aruba kilahuma an Qatar al-Hasan al-Basri an Samurah bin Junud radhiyallahu anhu. Fa akhraja bihi Ahmad wa Abu Daud min tariqin Hammam bin Yahya. Barakallahu bikum. Fa akhraja dikeluarkan melalui jalan yang lain, melalui Hammam bin Yahya. Qala hadatsana Qatada an Hasan an Samurah marfu'a. Bila kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawmus sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yudamma. Yang sebenarnya wa yusamma. Paham lebih tashib, kesalahan. Kesalahan wa yudamma. Tayyib wa yusamma asah. Dan yusamma asah hadis kan perbedaan riwayat barakallahu fikum. Yusamma lebih sahih. Kada qala Sallam bin Abi Muti an Qatarata wa Iyas bin Tayyib Daghfal wa Ash'ab al-Hasan qala wa yusamma rawahu Ash'ab al-Hasan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yusamma. Qultu Hammam laysa min at-tabaqati al-ula fi ashabi Qatarata wa Sa'id bin Abi Aruba muqaddamun alayhi fi Qatarata idha tafarrada fa kayfa idha tubi'a min turuq. Barakallahu bikum. Aku katakan Hammam laysa min at-tabaqatil ula min ashabil Qatadah. Qatadah memiliki murid yang banyak. Barakallahu bikum. Sementara Hammam ini bukanlah termasuk muridnya yang merupakan tokoh. Karena setiap orang memiliki murid dan memiliki tingkatan-tingkatan. Paham barakallahu bikum. Sayyid. Hammam dari Qatadah. Sementara di sana ada riwayat Sa'id bin Abi Urubah. Di sana juga ada siapa? Dari mana tadi? Aban al-Affar barakallahu bikum. Sa'id. Sa'id Abi Uruba kilahuma angkatada. Ini Aban al-Affar. Demikian juga Sa'id Abi Uruba kilahuma. Kedua-duanya dari Qatadah. Di riwayat yang lain, di jalan yang lain, Hammam bin Yahya qala haddathana Qatadah. Hammam bin Yahya di sini barakallahu fikum meriwayatkan dengan perbedaan. wa yuhlaku rasuhu wa yudamma. Barakallahu fikum. Padahal yang benarnya wa yusamma, diberi nama. Baik. Kenapa wa yudamma dikatakan lemah? Wa huma Hammam laysa min at-tabaqatil ula min ashabi Qatadah. Hammam di sini bukanlah orang unggul dari murid-muridnya Qatadah. Wa Sa'id bin Abi Arubah muqaddamun alaihi. Sa'id bin Abi Arubah lebih senior, lebih kuat hafalannya, lebih mutqin. Barakallahu fikum. Muqaddamun alaihi fi Qatadah idza tafarrada. Kalau dia bersendirian. Fa kaifa idza tubi'a min turuq, apalagi kalau di sana ada mutaba'ah. Mutaba'ah di sini adalah ada perawi lain dari Qatadah selain barakallahu fikum. Baik. Selain Sa'id bin Abi Arubah barakallahu fikum. Bisa dipahami ini. Baik. Ini ada seorang guru. Namanya Qatadah. Paham? Seorang guru namanya Qatadah. Kemudian ada tiga murid. Siapa yang pertama? Aban Al-Attar. Kemudian yang kedua Sa'id bin Abi Arubah. Kemudian yang ketiga Hammam bin Yahya. Barakallahu fikum. Dua ini meriwayatkan dari Qatadah dengan lafaz wa yusamma kullu gulamin rahinatun bi akikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Di hari ketunya disembelihkan untuknya kambing, kemudian dicukur rambutnya, kemudian apa? Diberi nama. Dua orang ini. Paham berlaku? Murid-murid seniornya Qatadah. Kemudian ada satu murid juga meriwayatkan dari sang guru dengan wa yudamma. Damma di sini artinya dikucurkan darahnya atau diberikan darah dari sembelihan itu. Barakallahu fiikum. Baik, diberikan darah di sebagaimana orang-orang melakukannya, darah di darah sembelihan di tore di sini atau di tempat-tempat di tubuhnya. Paham barakallahu fiikum. Hammam ini kan tiga murid yang meriwayatkan satu riwayatan dari sang guru. Dua ini mengatakan yusamma, anak itu diberi nama dengan nama yang indah. Kemudian yang ketiga ini, murid yang ketiga ini mengatakan yudamma, diberi darah dari sembelihan. Barakallahu fikum. Lah ini sendiri satu saja ini barakallahu fikum, murid senior ini dengan ini ketika beradu satu dengan satu ini tetap diunggulkan. Siapa ini? Sa'id bin Abi Arubah. Tetap diunggulkan karena murid seniornya siapa? Qatadah. Dia lebih unggul, dia lebih hebat hafalannya, lebih mutqin dan tingkah dan seterusnya ketimbang Hammam. Apalagi ini siapa namanya? Sa'id bin Abi Arubah. Ada yang meriwayatkan dari Qatadah juga Aban Al-Attar. Ada yang menguatkannya namanya Mutaba'ah. Jadi ini lebih kuat. Barakallahu fikum. Lebih kuat lafat wa yusamma ketimbang wa yudamma. Paham ini? Barakallahu fikum. Baik. Ini dua murid yang meriwayatkan lain, satu meriwayatkan yang lain. Tentunya ini diunggulkan dua ini. Barakallahu fikum. Apalagi lebih senior, lebih kuat hafalannya. Agar Qultu Hammam laysa min at-tabaqatil ula fi ashabi Qatadah. Di ashabi ini artinya di muridnya Qatadah, bukan tingkatan pertama di antara murid-muridnya Qatadah. Wa Sa'id bin Abi Arubah muqaddamun alaihi. Sa'id bin Abi Arubah lebih diutamakan. Baik, dalam masalah periwayatannya dari Qatadah ketika bersendirian. Baik, kaifa idza tubi'a min turuq, apalagi ketika Sa'id bin Abi Arubah ini sudah ditopang dan disokong oleh yang lainnya melalui jalan-jalan yang lain. Tentunya lebih diunggulkan. Barakallahu fiik. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.